山家古树女士比长发靠的是你拉萨的古给你因为梦无浪你萨因达金扎给他巴哈亚特萨玛那不给你什么穆斯拉苏达Rembulan merah bagaikan hati yang luka Mimpiku mustah sudah tanpa pernah lagi Kau ingkari janji kita Kau hancurkan semua Hatiku semakin rawan jiwa Cinta indahTelah berakhir Kini ku sendiri Bulan merah Tanpa pedang Lagi Menjanjikan cinta Ataupun cerita Untuk ku cipta Puisi cinta Rembulan merahBagaikan hati yang luka Mimpiku mustah sudah Tanpa pernah lagi Kau ikat janji kita Kau hancurkan semua Hatiku semakin rawan jiwa